Assalamualaikum Indonesia. Berbagai peristiwa terjadi di negeri ini. Berbagai masalah mendera bangsa ini. Assalamualaikum Indonesia hadir untuk Anda melihat peristiwa dari sudut pandang agama, mencari solusi dari setiap problema. Mari bergabung bersama kami dalam Assalamualaikum Indonesia di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. وصفينا رسول الله تكسبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله. السلام عليكم, السلام عليكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah yang disambung siarkan melalui 101,4 FM Solo. Dan syukur alhamdulillah untuk kesempatan hari ini pendengar, kita bisa bertemu kembali ya dalam program Assalamualaikum Indonesia. Ya, di hari ini, hari Senin, hari yang ke-20 di bulan Dzulhijjah 1433 Hijriah, bertepatan dengan 5 November 2012 Miladiah. Dan insyaallah hingga nanti usai, mendekati jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan bersama. Seperti biasa pendengar, Anda nanti bisa untuk bergabung juga bersama dengan kami ya, di segmen yang kedua. Melalui beberapa layanan media komunikasi yang sudah kami sediakan, seperti biasanya, telepon boleh, SMS silakan, Yahoo Messenger nggak dilarang ya. Atau juga melalui akun Facebook kami juga diperbolehkan. Baik, pendengar RDS dimanapun Anda berada, untuk kesempatan kali ini, di meja siar ada saya Salman, kemudian di meja operator ada rekan Eko Prasetyo. Biasa ngabsen dulu rekan Eko ya, di absen dulu satu persatu, one by one. Kemudian di meja berita ada rekan Zaki ya. Kalau hari Senin biasanya trio ini yang memang sudah pakem gitu ya, taken for granted tuh bahasa kerennya gitu ya. Jadi sudah dari sononya seperti itu di jadwal. Dan tentu saja pendengar, untuk kesempatan kali ini seperti biasa pula ada dua segmen yang akan kita lewati bersama. Segmen update informasi dari tim meja berita RDS FM Solo, dan juga ada nanti tematik ya yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, bagaimana kabar Anda di hari ini pendengar? Luar biasa, subhanallah ya. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita senantiasa tersemangati dengan berbagai macam aktivitas kita, apapun latar belakang kita ya, apapun apa namanya profesi kita. Yang jelas semuanya bermuara ya kepada ridha Allah Ta'ala. Harapan kita demikian, sehingga persaudaraan yang kita bangun selama ini di muka bumi ini, di dunia ini, nantinya berkelanjutan di akhirat kelak ya. Harapan kita demikian. Semoga amin ya Allah. Semoga banyak yang mengamini di kesempatan kali ini dan terkabulkan ya doa kita. Insya Allah amin, amin ya rabbal alamin. Ya, dan di kesempatan kali ini pendengar, langsung saja kita menuju ke segmen yang pertama, update informasi, karena juga sudah siap ya dari tadi rekan Zaki untuk menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan update informasi dari beberapa media online yang ada. Kita akan sapa dulu rekan Zaki Fuad. Assalamualaikum rekan Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh rekan Salman. Kaifahaluk? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah ya, bikhair pagi kali ini. Itu apa itu yang dipakai itu? Itu masker. Oh, masker ya. Kondisi sekarang ini polusinya luar biasa ya. Iya benar. Polusi di jalan. Ya. Di jalanan banyak ya, penerbangan polusi, sehingga perlu ada masker ya. Perlu insyaallah. Nah, ini dia. Baik, rekan Zaki Fuad, ada informasi apa saja di kesempatan kali ini yang perlu disampaikan untuk pendengar, silakan. Ya, rekan Salman dan pendengar RDS FM di mana saja Anda berada. Tim meja berita RDS FM pagi ini telah menyiapkan beberapa berita terbaru yang bisa Anda simak beberapa saat lagi. Nah, kita awali dari berita1.com, lagi-lagi berita tentang bentrok antar warga. 15 rumah dibakar saat bentrok warga di Sigi semalam. Bentrok ini dipicu Menurut berita satu, dipicu perselisihan dua pemuda yang akhirnya meluas hingga berujung ke tawuran antar desa. Sebanyak 15 rumah dibakar orang tak dikenal saat bentrok antar warga di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah terjadi Ahad malam. Informasi yang dihimpun, rumah yang dibakar itu berada di perbatasan desa Binaga dan desa Padende yang berada di Kecamatan Marawola. Rumah tersebut sebagian besar memang terbuat dari papan kayu sehingga mudah terbakar. Kembali ya. Iya, lagi-lagi ini berita bentrok antar warga yang terjadi di banyak provinsi di Indonesia ya. Iya. Kemudian kita ke Jurnal Haji dan Umroh atau di jurnalhaji.com. Ketua DPR Marzuki Ali mengatakan penyelenggara haji tidak amanah. Ketua DPR Marzuki Ali mengatakan pemerintah harus benar-benar melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelayanan jamaah haji yang harus sesuai dengan undang-undang haji, salah satunya mengatur kewajiban penyelenggara haji yang masih berada di Kemenag. Karena terus berulangnya kesalahan-kesalahan dan masih banyaknya keluhan dari jamaah haji setiap tahun, menurut Marzuki Ali, ini sebagai pertanda tidak amanahnya penyelenggara haji terhadap para jamaah haji Indonesia itu. Nah, menurut Marzuki Ali, keluhan dari jamaah dan masalah yang timbul sebenarnya hanya itu-itu saja tiap tahun. Dan ini dia anggap sebagai masalah serius yang sampai sekarang ini tidak ditangani dengan baik, kata Marzuki Ali seperti itu. Dari Jurnal Haji kita beralih ke jpnn.com atau Jawa Pos National Network pagi ini. Melansir berita, 30 jamaah haji sakit kronis dipulangkan paksa. Di tengah terus meningkatnya jumlah jamaah haji yang meninggal di Arab Saudi, panitia haji setempat mengambil langkah inisiatif untuk menekan angka tersebut, di antaranya dengan memulangkan jamaah haji yang sudah tua dan terindikasi sakit kronis atau komplikasi. Laporan yang diterima Kementerian Agama kemarin menyebutkan jika ada 30 jamaah haji yang dipulangkan paksa karena sakit. Jamaah haji yang tersebar ini dipulangkan lebih cepat atau ditanazul oleh petugas di Balai Pengobatan Haji Indonesia Daerah Kerja Jeddah. Jadi karena banyaknya angka jamaah haji yang meninggal di Arab Saudi di akhir ritual haji tahun ini, di akhir rangkaian haji tahun ini, jamaah haji yang sudah tua ini dipulangkan lebih cepat karena dikhawatirkan meninggal dunia di Arab Saudi sana. Yang lebih tua dipulangkan lebih cepat lebih dan diberangkatkan cepat. Lebih awal ya. Artinya ya, ini waiting listnya ya, kalau misalkan ada juga diberangkatkan. Iya, untuk tahun depan ya. Memang ya. Informasinya kan kuotanya ditekankan diberangkatkan yang lebih tua dulu. Nah, yang saat ini karena angka kematiannya memang tinggi, para jamaah haji memang mayoritas banyak yang usianya sudah lanjut. Kemudian mereka ini yang paling-paling tua langsung dipulangkan lebih dahulu karena kebanyakan dari mereka sudah sakit dan dikhawatirkan meninggal dunia di Arab Saudi. Gitu ya. Kita ke hidayatullah.com kemudian pagi ini melansir berita SBY, Presiden SBY meminta rakyat Indonesia bangga atas penghargaan yang diterimanya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjawab isu rekayasa gelar yang diterimanya dari Ratu Elizabeth II. SBY menegaskan pemberian gelar Honorary Knight, Grand Cross of the Order of the Bath, atau gelar Kesatria Salib Agung dinilainya sebagai bentuk penghargaan atas prestasinya. Dan menurut SBY, prestasinya ini bukan atas permintaan dia, tapi adalah penghargaan. Penegasan itu disampaikan SBY saat sebelum meninggalkan Inggris menuju Laos Sabtu kemarin waktu setempat sebagaimana dikutip dari laman Metro TV News. Menurut SBY, rakyat Indonesia seharusnya bangga atas berbagai penghargaan yang diterima lewat dirinya di dunia internasional. Hal itu sekaligus menjawab kritik sejumlah pihak yang mempertanyakan dasar pemberian gelar di tanah air. Oke, itu ya. Jadi warga Indonesia diharapkan untuk bangga dengan gelar yang diraih oleh presidennya begitu ya. Apapun gelarnya, yang penting pokoknya bangga gitu ya. Apalagi nih yang lainnya. Kita ke berita terakhir dari luar negeri, dari detik.com. Tiga serangan udara Suriah, pemerintah Suriah yang tidak kenal ampun bagi warga di Al-Bab. Al-Bab ini adalah sebuah distrik Pesawat tempur Suriah menggembur pusat kota Al-Bab tanpa ampun dan memaksa warga yang ketakutan untuk segera mencari tempat perlindungan. Serangan itu menewaskan 4 orang dan mencederai 8 orang lainnya. Seperti dilansir dari kantor berita AFP, Senin malam, ambulans segera meluncur ke kota Al-Bab melewati jalan-jalan yang tersumbat oleh puing-puing bangunan yang hancur karena serangan roket. Dan di atas langit, pesawat tempur pemerintah Suriah berputar untuk melakukan serangan lagi. Namun serangan itu belum berakhir, pesawat tempur segera menjatuhkan bom ketiga dan mengarahkannya ke dekat sebuah sekolah Islam. Serangan itu menciptakan awan debu, batu-batu, dan puing-puing bangunan berterbangan di udara di sepanjang jalan kota Al-Bab. Serangan selama 20 menit itu menewaskan 4 orang dan mencederai 8 orang lainnya. Demikian rekan Salman 5 berita terkini yang bisa disampaikan di meja berita RDS FM pada pagi kali ini. Ya, baik. Terima kasih rekan Syagi ya. Iya. Dan nanti kita tunggu lagi 1 jam ke depan atau juga di jam-jam mendatang berkaitan dengan kilas informasi selengkapnya begitu ya. Iya. Baik, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. عليك يسلم صاحب ردك عالتحية واجب ولم عليك يسلم صاحب ويقول لك مرحب يا مراحب والسلام عليكم السلام عليكم. Baik, pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, demikian tadi beberapa informasi yang disajikan di meja berita RDS FM Solo berkaitan dengan update informasi ya di segmen yang pertama. Oke, untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama dengan kami, tidak lupa kami sampaikan Assalamualaikum. Dan kita insya Allah nanti akan segera menuju ke segmen yang kedua tentunya di kesempatan pagi kali ini. Tapi kita coba untuk dengarkan dulu yang berikut ini ya, untuk memberikan nuansa semangat di pagi hari ini, agar ada sesuatu hal yang berbeda barangkali ya. Butuh semangat? Oke, langsung saja kita hadirkan yang berikut ini pendengar. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. وصفينا رسول الله تكسبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله. السلام عليكم. Media Dakwah Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang disambung siarkan melalui 101,4 di FM Solo berdengar. Baik, kita langsung saja menuju ke segmen yang berikutnya ya, segmen yang kedua, tematik. Ya, untuk kesempatan kali ini pendengar, satu tema yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini berkaitan dengan dugaan oknum DPR sebagai pemeras BUMN, begitu ya. Dugaan oknum DPR sebagai pemeras BUMN. Ini menjadi tema kita di pagi kali ini. Ini berkaitan dengan pernyataan yang bisa dikatakan menghebohkan ya, yang kembali disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Dahlan Iskan, yang menyebutkan ada beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang meminta upeti kepada Badan Usaha Pelat Merah itu ya, meminta upeti atau juga barangkali kalau di dunia kepremanan dikenal dengan palak mempalak begitu ya, ada sesuatu yang harus disetor begitu oleh BUMN kepada sejumlah anggota Dewan ya, DPR RI berdengar, yang diduga katanya melakukan pemerasan ya. Dan nama-nama dari keanggotaan Dewan itu memang sudah beredar luas begitu melalui berbagai macam media, meskipun di sana dituliskan hanya inisial saja, banyak inisial dari berbagai macam latar belakang partai ya, yang kemudian juga ini apa namanya menjadi satu catatan tersendiri. Ya, pendengar RDS FM dimanapun Anda berada, jatah kepada wakil rakyat katanya menjadi kewajiban bila tidak ingin menemui kendala yang ada di lapangan. Ini salah satu hal barangkali yang kita lihat di sekeliling kita begitu ya. Biasanya kalau berurusan dengan yang namanya birokrasi, itu ada sesuatu hal yang sifatnya memang sudah menjadi rahasia umum ya. Ada sesuatu hal praktek di balik itu, kong kali kong atau apa, yang ketika kepingin cepat ya bolehlah begitu ya, cepat akan tetapi harus membayar sekian rupiah atau seperti apa dan sebagainya. Ini barangkali praktek di dataran bawah ya, tapi kalau kita melihat praktek di dataran atas seperti yang terjadi di kesempatan kali ini, tema yang kita hadirkan ke ruang dengar Anda, ini berkaitan dengan jatah kepada wakil rakyat yang katanya memang jumlahnya tidak sedikit begitu ya, dan ini rutin begitu ya, jadi continue dan berkelanjutan. Tapi ini memang baru pernyataan dari Menteri BUMN ya, Dahlan Iskan, karena rencananya pagi kali ini akan dipanggil oleh Badan Kehormatan ya, DPR, dan direncanakan akan meminta keterangan Menteri Badan Usaha Milik Negara ya, Dahlan Iskan, terkait dengan polemik anggota Dewan yang diduga menjadi tukang palak ke BUMN begitu ya. Dan katanya juga Dahlan sudah siap untuk menegaskan dan siap untuk melaporkan dan membawa kasus Upeti DPR ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, pendengar ya. Itu dia, itu sesuatu hal yang kemudian nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa di hari ini. Tapi yang jelas ya, pendengar, ini adalah sesuatu hal yang kemudian membuat sebagian dari anggota Dewan juga sepertinya ada yang kebakaran jenggot begitu ya. Ada yang kemudian mereka mencari cara, mencari upaya dan sebagainya untuk apa namanya mengcounter ya, berkaitan dengan isu yang coba diluncurkan oleh Dahlan Iskan ya, selaku Menteri BUMN ini, pendengar. Ya pendengar, praktek upeti itu terungkap dalam persidangan tindak pidana korupsi yang mengagendakan persidangan dugaan korupsi pengadaan solar home system, sistem tenaga surya untuk rumah di tahun 2007-2008 ya. Adalah mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi LPE Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Sukanar, yang mengutarakan hal itu saat menghadiri persidangan sebagai saksi. Dan ia menjelaskan untuk memuluskan rencana Undang-Undang Ketenagalistrikan, pada tahun 2006 dirinya juga menerima uang 1,5 miliar rupiah dari mantan Kepala Subdirektorat Energi Terbarukan Kementerian ESDM Kosasi Abbas untuk kemudian dibagi-bagikan juga kepada anggota Dewan. Nah, pendengar, pernyataan yang memang menurut sebagian orang tidak mengenakan ya. Ini kemudian juga membuat pihak-pihak yang lainnya sepertinya tadi saya katakan di awal kebakaran jenggot. Bahkan beberapa inisial yang disebut-sebut oleh Dahlan Iskan ini coba untuk mengkonfirmasi ya kepada Dahlan Iskan, apakah memang dirinya juga termasuk bagian dari pemeras itu atau pelaku itu atau seperti apa. Nah, kita belum tahu secara persis ya akan pernyataan dari Dahlan Iskan, akankah ini sebagai sebuah lontaran pernyataan saja, sebatas pernyataan ya yang tidak jelas ya asal-usulnya, atau barangkali memang nantinya Dahlan Iskan akan mampu untuk membuktikan hal itu, pendengar. Nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, ada pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Saleh Daulay, begitu pendengar ya, di jam 7.45 insyaallah sebentar lagi. Kemudian semoga nanti kita bisa tersambungkan ya. Kemarin coba kita hubungi beliau, Abu Bakar Al-Habsi dari anggota Dewan ya. Ini semoga nanti bisa bergabung bersama dengan kita. Dan sebenarnya kemarin kita harapannya pinginnya Pak Suswono Yudhoesodo selaku Badan Kehormatan dari DPR yang saat ini juga akan memanggil beliau begitu ya. Akan tetapi kemarin kita belum bisa mendapatkan kontak beliau, pendengar, sehingga kemudian kita menuju ke narasumber kita yang lainnya ya. Tapi semoga kita nanti kalau ada waktu akan coba untuk mencari juga dari Badan Kehormatan Dewan begitu ya, atas dugaan dari Dahlan Iskan berkaitan dengan oknum Dewan yang mempalak ya, atau menjadi preman jatah bulanan atau jatah harian atau mingguan, gak tahu persis. Yang jelas ini ada dugaan ke arah sana yang kemudian ketika tidak memberikan jatah upetinya maka tidak akan bisa berjalan dengan lancar ya, apa yang menjadi tujuan dari beberapa apa namanya kantor atau juga departemen di bawah BUMN itu sendiri, pendengar. Nanti kita akan coba berbincang bersama dengan narasumber kita. Ya, untuk Anda yang akan bergabung bersama dengan kami via telepon di 765-1818 atau juga di SMS kami 081226-1707777, bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com ya. Silakan Anda bisa untuk beropini, berpendapat ya, dan kira-kira menurut pengamatan Anda selama ini yang ada di sekeliling kita berkaitan dengan birokrasi, berkaitan dengan apa namanya keanggotaan Dewan dan sebagainya, apakah memang ada indikasi ke arah sana? Adakah sesuatu hal yang mungkin juga pernah Anda alami atau seperti apa, juga bisa disampaikan ya melalui layanan media komunikasi kami yang ada. Kita menuju ke penelpon yang pertama dulu, pendengar, ada Pak Agus yang ada di Waringin Rejo. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Agus yang ada di Waringin Rejo. Ya, agak dikecilkan dulu volume radionya barangkali Pak Agus ini. Bagaimana? Iya, sudah. Biar tidak feedback loh, masih feedback ya. Dikecilkan volumenya dulu. Iya. Baik Pak Agus, kita hari ini berbicara seputar dugaan adanya oknum dewan sebagai pemeras BUMN. Kalau menurut Anda sendiri ini hanya sekedar sebagai sebuah lontaran seorang menteri begitu ya, untuk mencari perhatian atau barangkali memang ada sesuatu hal indikasi atau kenyataan yang terjadi di sana? Seperti apa menurut Anda ini Pak Agus? Menurut saya mungkin ada baiknya Pak Dahlan itu kalau secara norma ya Mas ya. Kalau secara norma itu kan harusnya kan lapor ke Badan Kehormatan Dewan gitu. Ya kalau dilaporkan langsung kan orang kan pasti tidak etis kan Mas, akan marah. Walaupun hal itu haknya Pak Dahlan sih gitu. Satu itu, kalau itu benar gitu. Kalau menurut tata krama, kalau etis suatu itu tidak menyalahi aturan kan. Etisnya kan sebagai pemerintahan, antar pemerintahan kan gitu, dewan dan katakanlah itu kepresidenan itu kan anggota ini ya satu badan yang sama-sama ini badan tinggi negara ya Mas ya, badan tinggi negara itu kan seharusnya kan komunikasinya kan lewat anggota badan kehormatan dewan itu, itu seharusnya itu menurut etisnya kesopanannya sehingga badan anggota dewan itu bisa menegur siapa yang disangka oleh atau menegur atau menyelidiki apa yang disangkakan oleh Pak Dahlan Iskan itu menurut saya itu etisnya. Tapi itu pun kalau nggak ini ya baik juga gitu. Cuma yang kedua adalah apakah ada bukti Pak Dahlan Iskan itu gitu. Ya permasalahan punya bukti nggak, punya saksi nggak gitu. Walaupun beliau pernah jadi direktur PLN ya, apakah ada bukti-bukti itu gitu? Kalau tidak ada bukti, kalau tidak ada saksi, apakah saksinya itu berupa CCTV ataukah mungkin maaf kuitansi dan sebagainya? Kalau tidak ada bukti, nanti nasibnya seperti dalam kali kutip itu WLD, anggota dewan dari PAN ya, yang masalah anggaran ya, masalah anggaran itu kan. Ini kalau nggak ada bukti itu nanti kebalik Mas. Walaupun saya mengakuin mungkin Pak Dahlan itu benar, tapi kalau tidak ada bukti, tidak ada saksi, kita tidak bisa apa-apa Mas. Hukum benar itu walaupun benar di mata Allah, tapi kalau hukum di mata manusia itu kan di Quran juga ada, harus ada saksi. Ada saksi, ada bukti ya. Ada berapa saksi itu tidak boleh dari mungkin keluarga dan sebagainya atau apa. Ini kan di Quran juga ada, di agama juga ada fikihnya kan seperti itu. Kalau nggak ada saksi, nggak ada bukti, ya mungkin nggak kuat walaupun itu benar Mas. Walaupun benar katakan itu jujur, Allah yang menilai, tapi sudah kita tangkap berarti Pak apa yang Anda sampaikan. Terima kasih Pak Agus. Selakanya kalau tidak ada bukti saksi. Walaupun saya menyadari Pak Dahlan kan di pernah jadi menteri PLN itu juga pernah begitu kan, tapi buktinya apa atau apa? Kalau tidak ada bukti, ya saya khawatir ya ini walaupun saya memang kenal Pak Dahlan itu orang jujur, Pak Dahlan orang sederhana. Tapi kalau nggak ada bukti ya nasibnya ya saya takut seperti Walde itu. Ya terima kasih Pak Agus. Harus ada bukti dan saksi. Yang jelas kalau itu ya Pak Agus ya. Kalau nggak jangan sekedar menyatakan gitu aja ya. Cuma percaya tapi ini yang ini jadi tips Mas. Kalau nggak ada bukti dan saksi, baik kita ini jadi ini. Ya kita tangkap Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum. Iya. Baik Pak Agus, terima kasih ya yang ada di Solo sudah bergabung di kesempatan kali ini ya. Berkaitan dengan apa yang menjadi bahasan kita, sudah kita tangkap Pak Agus ya. Berkaitan dengan oknum dewan pemeras BUMN ini, ada berapa hal tadi yang disampaikan. Memang ketika itu menjadi sebuah kenyataan, harusnya dari pihak kementerian sendiri dalam hal ini Dahlan Iskan ya, itu mengkonfirmasi lebih lanjut kepada pihak-pihak yang terkait ya, jangan kemudian sekedar melontarkan isu saja meskipun memang itu benar barangkali begitu ya. Jadi ada sesuatu hal yang memang perlu menjadi perhatian. Baik, terima kasih Pak Agus yang ada di mana? Waringerejo ya, sudah bergabung di kesempatan kali ini. Dan kembali kami nantikan untuk ada yang lainnya di 765-1818. Anda bisa untuk memberikan opini Anda, pendapat Anda ya. Sebentar saja, gak usah terlalu lama-lama. Tapi yang jelas langsung fokus ya, kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi begitu ya. Anda sepakat, Anda setuju atau tidak, kenapa tidak, alasannya apa, dan sebagainya. Karena juga nanti waktu kita akan segera menghubungi narasumber ya, sehingga memang harus bisa padat, singkat, dan juga jelas ya. Kembali kami sampaikan, mohon maaf untuk Anda, barangkali yang bergabung, akan tetapi memang barangkali terlalu lama ya. Ini penelpon berikutnya di 765-1818. Kita akan menuju ke siapakah ini yang sudah bergabung di 765-1818. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Firdaus. Alhamdulillah. Iya. Tentang suap menyuap ya. Suap menyuap. Peras memeras. Palak mempalak ya. Palak memalak. Iya, silakan Pak Firdaus. Ya, karena memang posisi badan-badan penting di negeri ini. Jadi yang mengawasi dan yang diawasi itu sudah korup. Iya. Karena memang sistemnya itu sistem korup, yang mengawasi pemerintahan, yang menjalankan pemerintahan, semuanya juga ikut korup. Karena posisi DPR yang semakin kuat, terutama dalam soal politik anggaran, penentuan alokasi, distribusi, dan regulasi, terutama dalam hal perundang-undangan. Kan? Jadi membuat BUMN itu punya lobby-lobby strategis yang harus bisa menggulkan keinginannya, gitu kan? Dari kalau kita lihat kasusnya Waudi, Nur Hayati itu kemarin tuh Muhammad Nazarudin dengan Angelina Sonda dan lain sebagainya itu, nampaknya di atas permukaan sepertinya bukan peras memeras, hanya ridho saling memberi, sepertinya gitu seperti ya. Itu. Antar ya, padahal itu. Sebetulnya yang di belakang sana itu memang seperti itu. Iya. Kalau kamu ingin lancar ya setor. Nah itu dia. Kalau kamu ingin punya perlu dimudahkan dengan regulasi perundang-undangan, ya harus setor, gitu. Iya. Jadi ini intinya gini ya, jadi kalau anggota DPR itu akan menggunakan kekuasaannya untuk mencapai kepentingannya, yaitu apa? Mengembalikan investasi uangnya saat musim pemilu. Gitu ya. Ini terbuka saja. Ya. Tentu saja ini terjadi pada semua anggota DPR. Sementara mitra kerja DPR, BUMN atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan persetujuan DPR akan melakukan lobby-lobby strategis yang sifatnya itu tadi, setor, gitu loh. Jadi sistem ini bermuatan demokrasi liberal, berbasis transaksi material. Jadi basisnya itu transaksi material, bukan melayani kepentingan masyarakat atau kepentingan rakyat. Iya. Jadi ya demokrasi korporasi, demokrasi liberal. Hasilnya adalah senjangnya keputusan DPR dan pemerintah dalam menyelesaikan masalah. Jadi tidak menyentuh akar permasalahan akhirnya, gitu. Karena masing-masing mengejar kepentingannya sendiri-sendiri. Gitu loh. Jadi apalagi bila dipahami bagaimana sikap para direksi BUMN dan dirjen atau menteri yang memang memiliki hasrat kekuasaan politik yang sedemikian tingginya, gitu loh. Jadi tidak akan pernah punya titik temu solusi untuk rakyat karena yang dikejar masing-masing itu kepentingan nafsu duniawi mereka sendiri-sendiri, gitu kan? Jadi kalau dipahami dengan baik, sebetulnya kalau semuanya itu amanah, tidak khianat, tidak korup, ya kan, tidak akan pernah terjadi pemeras memeras ini. Oke, baik. Karena memang ini karena prosesnya berdasar berjalan di atas sistem yang korup, orang-orangnya tampil korup, berpemikiran korup, menjalankan pemerintahannya, kekuasaannya yang diawasi atau mengawasi juga korup, ya kan. Jadi siapa yang salah? Ya semuanya salah. Karena apa? Sistemnya salah, gitulah. Oke, baik. Ya gitulah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tetap istiqomah. Kesalahan datang dari saya karena kurang ilmu. Maka maafkan kebenaranlah. Pastinya datang dari Allah Subhanahu wa Taala. Azza wa Jalla. Ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Firdaus yang ada di Klaten begitu ya. Ini berkaitan dengan tumpang tindihnya sebuah sistem yang tidak jelas ya. Sehingga memang menjadi tidak jelas juga akhirnya ini segala sesuatunya. Ya, jadi kalau tadi ada yang disampaikan Pak Firdaus berkaitan dengan mengembalikan modal ya, investasi barangkali yang dulu sudah ditanam, kemudian saat ini harusnya dikembalikan lagi dalam rangka untuk pemilu berikutnya dan sebagainya. Adakah kepentingan semacam itu atau seperti apa begitu pendengar ya? Baik, Anda bisa bergabung kembali bersama dengan kami di 765-1818, tapi nanti karena kita akan segera menuju ke narasumber kita rekan Eko ya. Narasumber yang pertama jam 7.45, beliau pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Kemarin memang kita janjinya jam 7.45 ya, sehingga nanti biar bisa agak ya paling enggak semerawat jam atau berapa ya bisa berbincang bersama dengan beliau. Di kesempatan kali ini kita akan membahas seputar dugaan oknum dewan ya yang melakukan pemerasan terhadap BUMN. Ini seperti apa? Kita akan segera menghubungi narasumber kita yang pertama ya. Ada pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, beliau Dr. Saleh Daulah ya, akan segera kita hubungi tentunya pendengar untuk berbincang bersama dengan kita di pagi kali ini. هذه رسالتنا يا إخوة سهل خفيف الدرب بتضوي هذه رسالتنا يا إخوة سهل خفيف الدرب بتضوي كلها كلمة حلوة بغنوة والسلام عليكم والسلام عليكم. Baik pendengar Radio Dawas RRI dimanapun Anda berada, sembari kita menunggu narasumber kita di kesempatan kali ini, kita akan bacakan juga beberapa SMS yang sudah bergabung ya. Di antaranya dari Anda di 864 ya, jangan-jangan Dahlan Iskan nanti seperti Susno Du Aji begitu ya. Kemudian Anda di 600, Mas, selama pemimpin kita itu tidak tahu tentang syariat, negara kita ini tetap bobrok ya dan linglung. Mari cari pemimpin yang tahu syariah dari Masman yang ada di Karanganyar. Kemudian ada di 667, terima kasih dari Salatiga. Ada Mbak Afifah ya. Ini juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Firdaus yang tadi barusan masuk. Baik, terima kasih untuk Anda. Kemudian Anda di 332. Oke, apa ini OP dan diperkirakan mau minta uang ya. Apa ini maksudnya apa ini ya? OP itu apa ya? Bukan operator yang jelas mendengar ya. Diperkirakan akan mau minta uang. Untuk apa ini? Iya, dari Anda, sumber dari Akhwat di Solo. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Dan pendengar, kita masih mencoba untuk menghubungi narasumber kita di kesempatan kali ini ya. Semoga nanti bisa tersambungkan bersama dengan beliaunya dan kita bisa untuk berbincang-bincang lebih lanjut berkaitan dengan tema yang kita hadirkan di kesempatan pagi kali ini ya. Baik pendengar, sudah ya, sudah tersambungkan. Baik, kita menuju ke narasumber kita di kesempatan kali ini. Syukur alhamdulillah pendengar, beliau sudah ada di layanan telepon kami ya. Kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Dr. Saleh Daulah, kesempatan kali, kabar baik semoga. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Dr. Saleh Daulah, kesempatan kali ini RDS FM Solo tengah membahas berkaitan dengan dugaan oknum dewan sebagai pemeras BUMN. Ini berkaitan dengan pernyataan yang disampaikan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Kalau menurut Anda sendiri, pernyataan ini apakah sekedar cari perhatian ataukah memang ada kenyataan di sana? Seperti apa ini, Pak Dr. Saleh Daulah? Sebenarnya gini, menurut saya tergantung apakah Dahlan Iskan bisa membuktikan nama-nama atau menyebut nama-nama yang diduga melakukan pemerasan itu. Jika Pak Dahlan bisa menyampaikan nama-nama itu secara transparan ke anggota Badan Kehormatan hari ini, yang dakwanya akan dilakukan pada hari ini, maka tentu saja dugaan itu bukan isapan jempol saja, tapi itu adalah kenyataan. Nah, di situ akan terbuka siapa-siapa saja oknum dari DPR yang melakukan tindakan pemerasan yang sebagaimana dilansir beberapa media belakangan ini. Tetapi bila Pak Dahlan nanti ternyata tidak mau menyebutkan nama-nama itu, nah saya khawatir dugaan yang disampaikan tadi bisa jadi benar juga, jangan-jangan tidak benar. Nah, tetapi harapan kita sebenarnya sebagai rakyat biasa ya, tentu kita berharap agar Pak Dahlan bisa memberikan nama-nama itu, membukanya secara transparan sehingga kita masyarakat luas ini mengerti sesungguhnya siapa wakil kita yang betul-betul bisa menyuarakan aspirasi kita dengan baik di DPR. Sehingga dengan pada pemilihan anggota legislatif di masa akan datang kita bisa lebih selektif. Dan kemudian yang kedua, saya pikir apa yang dilakukan Pak Dahlan itu, kalau beliau mampu mengungkapnya dengan baik, maka tentu itu adalah pembelajaran politik yang bagus untuk kita contoh dan ditiru oleh banyak pejabat publik yang lainnya. Iya, Pak Dr. Saleh Daulay, ada beberapa pihak yang barangkali juga kecewa dengan pernyataan dari Dahlan Iskan karena sesuatu hal yang belum pasti akan kebenarannya akan tetapi dilempar ke sana ke sini dan sebagainya sehingga kemudian di blow up oleh banyak media massa. Kalau menurut Anda sendiri sebenarnya prosedur dari sebuah pernyataan seorang pejabat publik ini seperti apa ini? Saya merasa begini, seorang pejabat publik itu tidak etis kalau terlalu banyak dan boros berbicara di media. Gitu ya. Yang paling penting dilakukan oleh pejabat publik itu adalah bekerja. Iya. Bekerja lalu masyarakat yang menilai apakah pekerjaannya itu bagus atau tidak. Jadi kita ini jangan bermain di apa ranah wacana yang melangit setinggi langit, tetapi pada prakteknya tidak membumi. Nah sebaiknya memang pejabat publik itu siapapun itu tidak boleh terlalu banyak bicara. Kalau dia bicara itu kan khawatirnya akan jadi polemik di tengah masyarakat. Akhirnya yang menjadi polemik itu yang orang yang terlibat di dalam polemik itu sibuk untuk melakukan klarifikasi atau melakukan serangan balik atau apapun namanya. Akhirnya itu kan tidak produktif untuk tugas-tugas sebagai pejabat publik yang tadinya harus melayani rakyat ini. Kita kan mempercayakan urusan BUMN atau urusan yang berkaitan dengan itu kepada Pak Dahlan. Jadi kita banyak berharap Dahlan Iskan ini bisa menyelesaikan berbagai masalah BUMN yang selama ini semrawut gitu. Nah, tapi kalau dibawa kepada polemik yang tidak berujung, maka akibatnya saya kira tidak ada produktif ya bagi pembangunan demokrasi dan juga bagi peningkatan kinerja sebagai seorang pejabat publik. Sehingga itu saya harap, tapi sebaiknya memang ini diungkap saja supaya ini sudah keburu diomongkan ke publik, sebaiknya memang itu ya dibuka saja. Memang kalau orang ada dan kita siap membackup Pak Dahlan itu kalau memang betul-betul ada orang-orang yang terlibat itu. Nah ada sebenarnya yang dikhawatirkan orang-orang selama ini ataupun yang dicurigai orang selama ini, ya kenapa Pak Dahlan itu ngomongkan masalah ini atau membicarakan masalah ini, membuka masalah ini ke publik, bukan langsung dilaporkan kepada KPK. Gitu ya. Semestinya kan kalau ada dugaan-dugaan seperti itu kan harus dilaporkan kepada KPK atau aparat keamanan, bisa katakanlah kepolisian, yang bisa mengusut tuntas ini sehingga bukan pekerjaan publik untuk menilai anggota DPR itu, tetapi memang anggota kepolisian atau aparat penegak hukum yang menilai apakah mereka layak diperiksa atau tidak. Gitu. Sekarang kalau masyarakat mana tahu apakah ini sesuai dengan ini atau tidak, gitu. Jadi kan agak repot nanti. Baik, Pak Daulay, apakah juga pernyataan dari Dahlan Iskan ini yang dilempar ke apa namanya media massa begitu ke publik, kemudian tidak melewati beberapa ring tadi yang Anda sebutkan, misalkan KPK atau juga dari pihak kepolisian, ini apakah juga sebagai sebuah ketidakpercayaan dari pejabat publik kepada pihak apa namanya aparat hukum yang ada, begitu atau seperti apa nih? Saya kira tidak begitu, karena kita negara hukum dan ada institusi-institusi yang memang harus diberdayakan. Kalau kita tidak percaya seorang pejabat publik seperti menteri, menteri tidak percaya kepada aparat penegak hukum, ya berarti hanya kalau kita keluar-keluar tentang demokrasi dan macam-macam di Indonesia ini. Karena semua yang ada itu termaksud di dalam undang-undang kita. KPK dan lain-lain sebagainya itu kan ada dalam undang-undang. Nah karena dia ada dalam undang-undang, maka keberadaan mereka itu bukan keberadaan yang ilegal. Keberadaan mereka itu diakui oleh undang-undang dan diakui oleh negara, bahkan itu diakui oleh anggota DPR. Nah DPR itu yang mensahkan undang-undangnya. Dan mereka itu pasti taat kepada undang-undang yang mereka buat sendiri. Nah itu karena itu ya saya kira nggak ada alasan lah kalau misalnya nggak percaya kepada aparat penegak hukum. Dan saya pikir sampai sekarang, walaupun kita puas betul dengan kinerja dari penegak hukum, tetapi saya kira ya tidak ada instrumen lain yang kita lakukan untuk melakukan ini kecuali melaporkan ini kepada KPK ataupun aparat penegak hukum yang lain. Gitu. Baik, hari ini rencananya Banggar dari DPR akan Badan Kehormatan ya, BK dari DPR akan memanggil Pak Dahlan Iskan untuk kemudian ditanya atau diklarifikasi konfirmasi berkaitan dengan beberapa anggota dewan yang diduga melakukan pemerasan terhadap pihak BUMN. Nah, menurut Anda sendiri kalau misalkan nanti misalkan betul terbukti dan disampaikan begitu oleh Dahlan Iskan begitu ya, apakah kemudian akan mudah begitu saja, akan terbuka, atau barangkali tantangan yang dihadapi Dahlan Iskan juga tidak berhenti di situ? Ada beberapa hal-hal lain yang barangkali akan memproteksi atau barangkali menyekat dia sehingga tidak terbuka atau tidak lancar sesuai dengan apa yang menjadi harapan publik? Saya kira begini, nanti semestinya memang ketika bertemu dengan BK nanti dari kehormatan, Pak Dahlan memang membuka secara tuntas ya semua yang ada. Lalu nanti bila ada hal-hal yang lain misalnya yang berkaitan dengan itu ya, itulah risiko kalau dari awal kita sudah membuka ini kepada publik. Jadi tidak benar kalau misalnya nanti ada perlawanan-perlawanan yang dilakukan anggota DPR. Saya kira sekarang sudah muncul itu. Gitu ya? Semacam perlawanan-perlawanan yang dilakukan anggota DPR itu misalnya ya. Mereka mengungkap ada dugaan penyelewengan atau penyalahgunaan dana negara untuk pengadaan genset ya yang dilakukan oleh Dahlan Iskan ketika dia menjabat sebagai dirut PLN. Nah, jangan sampai misalnya nanti ada polemik di satu pihak. Di satu pihak misalnya nanti DPR diduga melakukan pemerasan terhadap UMN. Di pihak yang lain Dahlan Iskan melakukan pemborosan dan penghilangan uang negara ataupun pemborosan uang negara sebanyak 30 triliun. Orang nanti akan menduga kalau misalnya ini Dahlan Iskan tidak bisa membuktikan, orang akan menduga jangan-jangan Dahlan Iskan ngomong soal pemerasan ini itu karena itu tadi khawatir bahwa orang akan mempersoalkan yang 30 triliun. Jadi yang terjadi adalah perang antara DPR dengan Dahlan Iskan, dan ini polemik yang tidak akan berujung karena bagaimanapun baik Dahlan Iskan maupun anggota DPR yang dituduh tadi itu harus sama-sama bisa memberikan bukti konkret hukum adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap keuangan negara itu. Nah, dan disitulah nanti titiknya saya kira ini akan agak rumit ya. Ya, itu dia. Ya, itu artinya yang juga menjadi wanti-wanti dari masyarakat begitu ya. Kalau-kalau nanti misalkan dibalikan lagi dengan berbagai macam persoalan yang barangkali tadi yang Anda sampaikan juga ya, pemborosan yang dilakukan ketika menjabat sebagai dirut PLN akan coba untuk kembali dimunculkan ke permukaan sehingga ada sesuatu hal yang kemudian tidak jelas ujungnya dan akhirnya masalah itu tidak kembali terbuka ya. Ya sudah, akhirnya seperti nggak ada masalah lagi begitu. Bisa jadi seperti itu ya? Ya bisa jadi. Nah, makanya saya bilang, ini kan nanti khawatirnya saya ini, ujung-ujungnya kan tidak produktif. Kita sebenarnya berharap, baik yang dilakukan oleh Dahlan Iskan tadi soal penyalahgunaan keuangan negara 37 triliun itu, maupun yang adanya pemerasan yang dilakukan oleh DPR, ini dibuka sama-sama kepada publik. Sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena di Indonesia ini begini, ada satu hal memang yang agak mengkhawatirkan kita. Politik di Indonesia ini bukan politik kinerja. Jadi politik yang ada itu adalah politik pencitraan. Jadi akan dicari misalnya orang-orang yang dianggap apa namanya kinerjanya bagus, lalu pencitraannya bagus lalu dipilih lagi sebagai publik atau pejabat publik yang berhasil. Kan begitu. Nah, khawatirnya nanti orang yang apa namanya yang tadi kinerjanya bagus tapi tidak bisa melakukan pencitraan dengan baik itu dianggap tidak berhasil. Nah, seperti Dahlan Iskan ini dugaan orang, dia ini adalah seorang pejabat yang banyak melakukan pencitraan. Nah, sementara kerjanya kita tidak belum melihat apa kerjanya yang bagus, malah ada dugaan sebagian besar orang-orang yang bekerja di Jawa Post Group dulu itu sekarang banyak dipekerjakan di BUMN. Nah, berarti ini apa bedanya dengan nepotisme? Apa bedanya dengan kolusi? Yang khawatirnya nanti Dahlan Iskan ini diduga orang itu malah cenderung ke sana, jadi tidak produktif. Sebaiknya masalah pencitraan tadi itu dihindarkan dulu, lebih bagus menguatkan kinerja. Itu lebih penting bagi masyarakat Indonesia dibandingkan hanya sekedar untuk melakukan pencitraan itu. Ataupun misalnya kalau Dahlan Iskan memang betul tadi itu bisa memperbaiki negeri ini dengan bagus melalui pembinaan BUMN dengan bagus, ya tekankan, tunjukkan kepada kita bahwa itu benar. Saya yakin semua orang akan membela. Kalau memang betul-betul bisa berkontribusi untuk negeri ini dengan baik, siapapun orangnya, saya yakin akan membela. Baik, ya. Terakhir barangkali Pak Daulay, ini berkaitan dengan polemik tadi, ini kira-kira skemanya kemana ini nantinya? Artinya ketika nanti dipanggil dahlaniskan oleh pihak BK, Badan Kehormatan Dewan, ini kemudian setelah ini akan kemana begitu? Seperti apa ini kalkulasinya menurut Anda? Pertama begini, saya melihat kalau ujungnya seperti ini saja. Kalau dahlaniskan bisa membuktikan nama-nama, jadi bukan hanya sekedar menyebut nama loh Mas ya, tapi dia harus bisa membuktikan keterlibatan anggota-anggota DPR yang betul-betul memeras bukan itu. Andai kata misalnya dahlaniskan bisa membuktikan itu, saya yakin bahwa dahlaniskan ini akan dipuji oleh masyarakat, bisa mengatakan sesuatu yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tetapi sebaliknya bila tidak, maka katakanlah dia tidak bisa membuktikan memberikan nama-nama dan tidak bisa membuktikan keterlibatan mereka dalam melakukan pemerasan itu, maka yang muncul kemudian adalah dahlaniskan ini dianggap sebagai orang yang cari perhatian publik, meningkatkan citra saja. Itu satu. Kemudian kedua, saya yakin akan terjadi pembalasan lah dalam tanda petik terhadap dahlaniskan yang dilakukan oleh anggota DPR, khususnya Komisi 6 ya, yang membina masalah BUMN. Ya, Komisi 6 yang membina masalah BUMN itu yang nama-namanya sudah dilantir, nama-namanya dalam inisial ya. Nama itu singkatan-singkatan namanya. Inisial sudah banyak beredar. Ya. Itu akan melakukan pembelakangan. Karena ini bagaimanapun partai politik dan juga anggota DPR-nya tidak akan senang adanya upaya-upaya gitu ya. Nah, ujungnya adalah kalau ini tidak terbuka secara transparan, maka yang terjadi adalah perang polemik. Polemik akan berkelanjutan sampai mungkin bisa 1,5 tahun ke depan. Dan Indonesia tidak akan kosong dari polemik itu. Setiap hari kita selalu ada polemik terus gitu ya. Persoalan polemik ya. Kemarin KPK dengan Polri. Nah, hari ini kita lihat dalam belum selesai juga ya. DPR dan lain sebagainya. Maka menurut saya sebaiknya kita berharap dan berdoa bahwa kepada Allah supaya dahlaniskan bisa membuka nama-nama itu dengan transparan. Mudah-mudahan kinerja DPR bisa diperbaiki ke depan dalam rangka melakukan advokasi publik, melayani rakyat, memberikan perlindungan kepada rakyat, baik dari segi undang-undang yang akan dibuat maupun untuk mengimplementasikan undang-undang yang ada, dan juga untuk mengawasi keuangan negara dan lain-lain sebagainya yang berkenaan dengan tugas anggota DPR. Ya, baik. Terima kasih Dr. Saleh Daulay, selaku pemangat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga juga bermanfaat dan bisa berdialog lagi kapan-kapan Pak ya. Insya Allah. Baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan pendengar RDS FM dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan narasumber kita yang pertama ya. Ada pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Saleh Daulay begitu ya. Baik, sebelum nanti kita akan menuju kembali ke segmen tematik ya, kita akan jeda dulu sejenak karena jam 8 ya sudah ya, 8 lebih dikit kita akan menuju ke kelas informasi dulu pendengar. Dan setelah itu nanti insyaallah kita akan kembali lagi masih dalam program Assalamualaikum Indonesia dari 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. 107,7 RDS. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wasafina Rasulillah. تكسبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله. السلام عليكم. السلام عليكم. Program Assalamualaikum Indonesia dari 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah yang disambung siarkan melalui 101,4 FM Solo masih ada semak pendengar ya di kesempatan kali ini. Dan seperti biasanya untuk Anda yang akan bergabung bersama dengan kami hingga nanti mendekati jam 9 terbuka lebar, silakan opini pendapat Anda berkaitan dengan tema yang kita angkat, yang kita hadirkan di pagi kali ini berkaitan dengan adanya pernyataan atau juga dugaan ya dari oknum dari apa namanya oknum dewan yang memeras ya @bumn. Anda bisa bergabung bersama dengan kami via telepon 765-1818 atau juga di SMS kami 081-226-1707-77, bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com. Tadi kita sudah berbincang bersama dengan beliau. Memang ada sesuatu hal yang kalau secara etika gitu ya, prosedurnya harusnya dari Pak Menteri sendiri tidak kemudian menggelontorkan isu di tengah-tengah publik ya, sehingga kemudian menjadi polemik yang berkepanjangan, menjadi sebuah wacana yang tidak apa namanya, ada akhirnya seperti apa dan sebagainya. Ini yang kemudian disayangkan. Meskipun misalkan memang benar adanya pernyataan dari Dahlan Iskan ya, ini perlu ada sesuatu hal yang apa namanya lebih etis ya. Ada sesuatu hal, jalur yang lebih bisa untuk ditempuh ya. Jadi tidak kemudian melemparkan isu itu ke publik, kemudian juga banyak dari publik yang mengetahui, akan tetapi tidak tahu akan kepastiannya seperti apa begitu ya. Nah ini barangkali juga perlu menjadi catatan tadi yang disampaikan beliau semacam itu. Tapi yang jelas mendengar kalau nanti ya hari ini Dahlan Iskan rencananya akan dipanggil oleh Badan Kehormatan Dewan. Kalau kemudian sampai nanti terjadi polemik lagi, ini menjadi sesuatu hal yang tidak menguntungkan juga ya. Artinya Dahlan Iskan selama ini kan juga disebut-sebut ya, mantan direktur utama PLN yang juga terkenal dengan pemborosan anggaran. Nah ini nanti bisa jadi menjadi salah satu senjata yang akan menjadi semacam proteksi ya dari Dewan ya. Bisa jadi ya, kalau tadi arahnya memang ada sesuatu hal yang bisa jadi malah nanti menjadi polemik ya, yang tidak ada ujungnya. Yang kemudian apa yang disampaikan oleh Dahlan Iskan, pernyataan berkaitan dengan ada beberapa oknum dari Dewan yang terlibat ya pemerasan, ini menjadi mentah atau juga mental jadinya ya. Ini perlu menjadi sesuatu hal yang barangkali memang diperhatikan. Ya, bagaimanapun juga rakyat ya, ini juga menunggu, menanti. Baik, kita menuju ke penelpon lagi, ada 765-1818. Baik, silakan pendengar, mungkin untuk Anda yang akan bergabung bersama dengan kami ya. Tapi kita menuju ke SMS dulu ya. Dari Anda di 435, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dahlan, kalau ada bukti saya selalu dengan keberanianmu. Rakyat Indonesia selalu di belakang siapapun selama jujur dan amanah ya, masih di jiwanya. Ada Ridwan yang ada di Ampel Boyolali. Kemudian Anda di 222, Mas, pemimpinnya apa namanya? Oh begitu ya. Ada lagi dari Anda di 388. Terima kasih untuk Anda, ini tidak sesuai dengan tema kita, mohon maaf. Anda di 622, RDS, urusan peras-meras mah di negeri ini sudah biasa ya. Dari Abdullah yang ada di Omi, Omi itu apa itu Omi ya. Kemudian berikutnya Anda di 494 ya. Bismillah, kita cuma bisa berdoa, ya Allah tampakkanlah yang hak itu tetap hak, yang batil itu tampak batil. Jika memang benar ada oknum, apa namanya, jika memang benar ada oknum Dewan Pemeras BUMN, laknat apa yang akan diterimanya. Na'udzubillah ya. Kita rakyat kecil cuma bisa melihat tingkah pola penguasa, layaknya nonton bareng topeng monyet ya. Wallahualam. Terima kasih untuk ada pendengar yang sudah bergabung. Kita coba untuk menghubungi narasumber kita yang kedua di kesempatan kali ini ya, di jam 8.15 waktu Indonesia bagian Barat. Semoga nanti bisa tersambungkan dengan beliau. Ini dari anggota Dewan sendiri pendengar ya. Ada siapakah dia? Abu Bakar Al-Habsi ya, Sarjana Ekonomi. Ini dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera ya. Kita akan coba untuk hubungi beliau di kesempatan kali ini berkaitan dengan pernyataan dari Dahlan Iskan ya, Menteri BUMN, bahwa ada beberapa atau sejumlah anggota Dewan ya, oknum ya, lebih menjurus barangkali di Komisi 6 karena yang berdekatan dengan BUMN ya. Ini berkaitan dengan adanya pemerasan. Kalau tidak memberikan upeti, maka tidak akan bisa berjalan dengan lancar lah begitu ya. Tidak bisa berjalan dengan cepat ya. Jadi hanya apa namanya, berhenti atau stagnan saja gitu ya. Enggak ada sesuatu yang kemudian bisa di apa namanya, diketahui akan perubahan atau juga kemajuannya. Kalau kita butuh sesuatu mandek-mandek saja repot juga ya. Pinginnya kan cepat selesai dan sebagainya. Nah, itu kalau enggak ada upetinya enggak bakalan jalan. Baik, apakah ini adalah sesuatu hal yang sudah mentradisi, sudah sesuatu hal yang biasa ya di tengah-tengah masyarakat kita berkaitan dengan palak mempalak, peras memeras, meskipun barangkali memang dibingkai dengan sesuatu hal yang indah ya, sesuatu hal yang halus lah begitu ya, nggak begitu kentara. Karena memang kalau melihat di kenyataan lapangan ya, ada sesuatu hal yang kita lihat ya dengan mata kepala kita sendiri berkaitan dengan ya apakah pelayanan umum ya kepada publik itu akan berjalan dengan cepat ketika ada sesuatu hal di balik itu atau seperti apa. Nah ini dia ya, barangkali juga Anda pernah mengalami hal itu ketika Anda membuat SIM lah saja misalkan begitu ya. Apakah ketika Anda punya dana yang lebih itu akan lebih cepat dibandingkan ketika Anda punya dana yang pas-pasan atau seperti apa? Ini ketika Anda membuktikan sendiri nanti akan tahu ya. Oh berarti semacam ini. Itu ketika Anda buat SIM ya, dari tingkatan di bawah lah ya sampai dengan tingkatan yang di atas seperti apa dan sebagainya. Nah kita akan coba untuk konfirmasi juga ya berkaitan dengan hal itu kepada anggota DPR RI. Ada Abu Bakar Al-Habsi ya, kita sedang menghubungi, semoga nanti bisa tersambungkan bersama dengan kita untuk ngobrol bersama berkaitan dengan apa namanya tema kita di pagi kali ini. Kita menuju ke Yahoo Messenger dulu. Pendengar Anda di Yahoo Messenger ada Bapak Muhammad Yuniarto. Assalamualaikum salam. Saya heran kenapa sistem yang sudah puluhan tahun terbukti bobrok dan merusak ini kok masih saja dibela-bela dan terus dibiayai bahkan terus dipaksakan agar tetap dipakai. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga semakin banyak dahlan-dahlan lain di negeri ini, paling tidak sebagai sebuah resistensi atas pembobrokan hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maju terus Pak Dahlan, negeri ini sangat butuh orang-orang sepertimu, yaitu orang-orang yang berani mengatakan betapa menjijikannya bobrok sistem ini. Amanah di pundakmu dan itu bukanlah kekuasaan untuk kepentinganmu. Semoga KPK bisa mendukungmu juga. Baik, terima kasih Pak Muhammad Yuniarto yang ada di mana nih ya, sudah bergabung. Terima kasih melalui Messenger. Baik, pendengar RDS dimanapun Anda berada, hari ini Pak Abu Bakar Al-Habsi memang tengah berada di Papua dan tadi coba kita hubungi oleh rekan operator dan ternyata sinyalnya gak begitu bagus begitu ya. Sinyalnya gak begitu bagus, gak bisa tertangkap dengan baik ya, sehingga terputus-putus ini pendengar ya. Tadi saya sudah sempat dihubungi oleh rekan operator ya, ternyata juga sedang berada di Papua, ada acara juga beliau dan sinyalnya jelek begitu ya, sinyalnya gak begitu bagus, terputus-putus sehingga tidak bisa untuk berkomunikasi dengan lancar bersama dengan kita di pagi kali ini. Wah sayang sekali pendengar ya, sayang sekali. Sebenarnya kita ingin ada dua pihak yang memang bisa kita hadirkan di kesempatan kali ini, hanya saja fakta berbicara semacam itu ya, terputus-putus ya, sinyalnya gak bagus ya. Sudah kalau begitu ya. Baik pendengar, nanti kita akan coba mengupayakan dengan narasumber kita dari Dewan yang lainnya. Coba nanti kalau bisa ya. Kita sebenarnya kemarin memang kepingin untuk menghubungi narasumber kita yang saat ini juga tengah memanggil Dahlan Iskan ya, Pak Suswono Yudho Hudususodo ya. Ini sebenarnya dari Badan Kehormatan Dewan. Seperti apa dan sebagainya nanti akan di apa namanya klarifikasi oleh beliau-beliau yang ada di sana. Kita ingin tahu lebih lanjut ya. Tapi kita akan terima telepon dulu, boleh di 765-1818 di kesempatan kali ini. Dari Anda yang akan bergabung bersama dengan kami, silakan ya. Kaitannya dengan tema kita seperti apa, bisa disampaikan dengan singkat saja. Dan kira-kira solusinya apa ya, solusinya apa yang ingin Anda disampaikan. Pak Didi yang ada di Sragen, Pak Didi ya. Betul, Sragen Tina. Kita akan menuju ke penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum Pak Didi. Iya, nanti saya ketikkan dulu. Iya, monggo silakan. Iya, jadi begini Mas Alman, saya selalu analisis yang namanya sen analisis ya. Jadi analisa logika akal sehat saja begitulah. Nggak usah ikut bukti ya. Hanya bukti saja bisa direkayasa. Gitu ya. Jadi gini ya. Okay. Jadi memang Pak Dahlan itu kan punya latar belakang seorang media, apa pengusaha media. Betul ya. Itu pertama, kedua tentunya ini kritik di dalam langka untuk membersihkan dan memproduktifkan lingkungan kerjanya. Ya. Yeah. Sebab kalau diganggu oleh pemeras-pemeras macam ini, jelas tugas fungsi dari BUMN, Menteri BUMN-nya akan terhambat gitu ya. Oleh karena itu beliau seorang yang mempunyai sen terhadap media itu begitu peka gitulah. Jadi tidak aneh kalau Pak Dahlan itu cepat-cepat gitu lah. Seolah-olah begitu, jadi tidak aneh. Lain dengan Audio itu sudah lain itu. Ya, itu sudah latar belakangnya sudah lain. Gitu. Oleh karena itu, saya mendeskripsi lah, atau berpendapat gitu lah. Dugaan Pak Dahlan itu lebih dekat kebenarannya. Jadi, bukan saja di pusat ya, menurut informasi dan pengalaman itu juga di daerah-daerah ya begitu, ya, sama itu ya. Jadi jelas Pak Dahlan tidak asal ngomong, saya yakin itu. Nah, dia punya bukti-bukti, apalagi dia nyawanya baru saja, apa namanya, boleh dikatakan pilihan nyawanya sudah hebat itulah, sudah mau meninggal sudah jadi itulah. Ini saya kira tidak mungkinlah seorang Dahlan ingin popularitas, ingin apalah. Saya kira lebih banyak dia ingin mengabdikan sisa hidupnya untuk ini, kepentingan bangsa ini. Sebab ini jelas diberi kesempatan oleh Allah, diberi amanah, apa dia bisa menjalankannya apa tidak. Saya percaya itu. Gitu ya? Oleh karena itu, saya kira dengan sistem sekarang yang begitu korup, ya, karena ada kepentingan partai, ada kepentingan pribadi, ada mungkin mengambilkan biaya, mengembalikan biaya yang sudah keluar, ya, dan seterusnya ini menyebabkan tentunya apa namanya DPR ini sudah rahasia, bukan rahasia lagi, sudah rahasia umum itu gitu ya. Jadi ini sudah semua masyarakat sudah tahu, bahkan opini publik ini sudah betul-betul tahulah persis ya. Oleh karena itu, bagi tokoh-tokoh, apalagi seorang menteri yang memberikan komentar bila terhadap lingkungan apa namanya kerjanya, tentunya ini akan mempunyai suatu dampak kepada masyarakat, akan lebih meyakinkan lagi gitulah itu di sini. Oleh karena itu, tentunya ini seperti Pak Dahlan katakan, dari tekanan-tekanan ini diperoleh, tentunya ini dari anak buahnya itu jelas itu. Tekanan-tekanan ini diperoleh dari dengan cara umpamanya anggarannya tidak akan lolos menurut Pak Dahlan. Kemudian anggota keluarga yang tidak masuk ke BUMN diancam gitulah. Kemudian sumbangan untuk partai dan seterusnya ini memang saya kira perlu, ini merupakan suatu hal yang sudah jelas itu diketahui lah oleh umum masyarakat gitulah. Oleh karena itu tentunya ini saya yakin bahwa Pak Dahlan bukan ngoyoworo ya, macaman ya ngoyoworo asal nyangkem lah gitu. Saya yakin dia punya suatu kejahatan. Moga-moga saja. Tapi ini Pak Dahlan harus hati-hati, gitu ya. Ini melawan kejahatan kerah putih yang mempunyai kekuasaan gitu besar di negeri ini. Oleh karena itu bisa saja dia dibolak-balik dengan pemborosan yang ada. Nah, itu dia ya, itu maka yang dikhawatirkan juga ya, polemik seperti belum itu. Lama jadi ini bisa saja jadi kesalahan-kesalahan itu dicari, seperti polisi. Senjata makan tuan ya. Bagi lawan-lawannya saya kira ini sudah wajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, terima kasih yang ada di Sragen begitu ya. Jadi tadi beliau katakan semacam itu pendengar ya. Ini kalau Pak Dahlan bisa membuktikan akan kebenaran pernyataan yang disampaikan, ini sebenarnya menjadi sesuatu hal yang baru ya di negeri ini. Tapi akankah kemudian bisa terjadi dan terbukti begitu ya? Artinya lawannya tangguh begitu ya, DPR pendengar ya, lawannya tangguh. Nah ini kemudian melawan menteri ya. Menteri ini kan sebagai apa namanya bagian dari presiden ya. Artinya diangkat oleh presiden dan diberhentikan juga oleh presiden. Nah kalau kemudian polemik antara pembantu presiden dengan DPR tetap berlanjut begitu ya, gak ada titik temunya, artinya kemudian tadi bisa jadi ya, beberapa hal bisa dijadikan sebagai senjata ya. Ketika Dahlan Ihsan menyatakan semacam itu, siapa tahu juga dari beberapa oknum yang diduga dan ternyata nanti misalkan benar apa adanya semacam itu melakukan praktek pemerasan, maka bisa jadi dengan senjata yang lainnya yang kan di gunakan juga ya untuk coba menangkis serangan dari Dahlan, bisa jadi semacam itu, sehingga kemudian saling serang menyerang ya menjadi satu. Itulah Indonesia, pendengar. Baik, pendengar RDS dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda akan telepon kembali di 765-1818. Anda bisa bergabung bersama dengan kami ya. Tapi kalau berbicara soal BK atau Badan Kehormatan yang akan mengundang Menteri Negara BUMN ya, ini terkait dengan pengaduan adanya oknum dewan yang memeras BUMN lewat alokasi anggaran. Saat pemanggilan nantinya, posisi Dahlan sebagai pejabat negara biasanya akan ditanggalkan oleh BK, begitu ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Biasanya semacam itu ya. Jadi setiap apa namanya pejabat publik yang dipanggil oleh Badan Kehormatan ya, ini biasanya harus ada aduan dulu ya, aduan dari perseorangan anggota masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat ya, terkait dengan kode etik anggota dewan. Biasanya semacam itu ya. Nah, nanti apa ketika dipanggil hari ini juga Dahlan akan menanggalkan jabatannya sebagai menteri atau seperti apa ya. Baik, pendengar RDS, kita akan menuju ke penelpon selanjutnya di 765-1818. Ada Abu Tok yang ada di Kartosuro. Assalamualaikum Abu Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik ya pagi kali ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik sekali Mas. Sebaik negeri ini. Oh gitu, hatinya gak baik ya. Iya, ngenes. Silakan Mas Buto. Jadi saya kira memang dilematis ya, menjadi dilema, ya, partner atau mitra dari Satria Pedang Salibis ini. Bukan Pedang Salibis, Kesatria Salibis Agung gitu. Oh, gitu. Sekarang, mulai sekarang saya mau panggil ini Mas, mau panggil dengan Satria Salibis Agung, karena ini memang suatu kebanggaan yang diberikan oleh pemerintah Inggris gitu. Dan kebetulan Bapak SBY suka sekali dengan julukan itu. Makanya saya mulai dari saat ini saya akan ngomong ya, kalau beliau ini saya dengan gelar kebanggaannya itu saya akan bilang dari mulai sekarang Satria Salibis Agung. Jadi menjadi partner dari Satria Salibis Agung ini memang kalau mau jujur gitu ya, kalau mau jujur ya, agak dilematis saya kira gitu Mas ya. Karena apa? Karena mitra-mitra yang menjadi penyokong koalisi untuk Kesatria Salibis Agung ini ada di kepemerintahan sana, apa, menjadi pemimpin negara ini, itu koalisi yang memang sudah menjadi bagian yang tahu sama tahu. Begitu ya. Jadi kalau dulu begitu beliau berkuasa ya, kemudian dibentuklah suatu koalisi-koalisi ya, koalisi untuk mempertahankan kekuasaan begitu. Nah, sekarang ini mitra-mitra dari Kesatria Salibis Agung ini memang mau enggak mau, karena ini sudah bagian dari kolaborasi ya, kerjasama yang dulu ini, kemudian masa jabatannya juga mau habis begitu ya. Ya, jadi cari-cari inilah Mas, cari-cari uang masukan lah, bagaimana untuk ke partainya begini bla bla bla bla bla bla. Lah itu menjadi suatu kesepakatan daripada koalisi ini Mas. Nah, jadi itulah demokrasi ya, itulah demokrasi. Jadi demokrasi kalau sudah didukung dan disokong oleh suara-suara rakyat yang diwakili oleh dewan-dewan itu ya, berkoalisi untuk ini sah-sah saja dalam dunia politik. Ini politik Mas, gitu. Jadi seandainya ada yang jujur, menteri jujur, gubernur jujur, misalnya begitu, ya tetap menjadi sebuah dilematis dalam negeri ini Mas. Gitu ya. Apalagi kalau cuma 1-2 begitu kan? Karena begitu banyaknya dia harus berperang gitu. Karena semua sistem yang dari A sampai Z di dalam negeri ini semua terbina dengan secara sistematis bagaimana caranya mengembangkan uang-uang itu bisa masuk kantong tanpa bisa terendus begitu semuanya begitu. Nah, kalau terendus juga kecelakaan. Gitu ya. Jadi inilah ya fungsi daripada bermitra dengan Kesatria Salibis Agung ini ya, dalam mendirikan sebuah negara yang seperti ini dengan kebanggaan yang beliau peroleh itu ya, saya kira kalau kita nunggu kehancuran sih Mas. Okay. Intinya kok kok begitu gitu loh ya. Aduh, sangat disayangkan sekali gitu aja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Toh ya, yang ada di Kartosuro. Ini dia pendengar ya. Jadi memang berkaitan dengan bermitra dengan sesuatu hal yang tidak pas ya. Kemudian ya terjadi tadi ya overlapping atau juga tumpang tindih nggak jelas arahnya mau kemana, seperti apa dan sebagainya. Oke, baik pendengar RDS FM di mana pun Anda berada, 765-1818 tentunya juga masih kami buka untuk Anda di kesempatan kali ini yang akan bergabung bersama dengan kami. Sebelum nanti kita jeda, satu penelpon lagi kalau ada ya. Kita sama juga sudah ada beberapa kembali yang menyusul di kesempatan kali ini. Nanti saya akan coba kita bacakan juga dari Anda yang sudah bergabung melalui 081-226-1707-77 ya. Baik, di Facebook juga sudah ada yang bergabung sepertinya pendengar kesempatan kali ini ya. Meskipun sekedar untuk bergabung saja tanpa memberikan komentar. Kami sampaikan terima kasih untuk Anda, tentunya ada beberapa. Dan sebelum nanti kita akan berlanjut ke Bali, kita akan jeda dulu sejenak ya untuk menyok berapa yang berikut ini. Dan semoga juga Anda masih terus setia bergabung bersama dengan kami dalam program kita Assalamualaikum Indonesia untuk segmen yang kedua dari 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. 107,7 RDS. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum, as-salamu alaykum, wasafina rasulillah, tiktabu mardatillah, wachibu ba'akum lillah. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami dalam program kita di Assalamualaikum Indonesia untuk kesempatan kali ini ya. Edisi hari Senin 20 Dzulhijjah 1433 Hijriah bertepatan dengan 5 November 2012 Miladiah. Ya, kita masih mengangkat satu tema di kesempatan kali ini berkaitan dengan tema yang lagi ramai begitu ya di tengah-tengah kita, dugaan adanya oknum dewan sebagai pemeras BUMN. Pendengar, Menteri BUMN Dahlan Iskan membeberkan cara oknum dewan melakukan pemerasan terhadap sejumlah BUMN, mulai dari menelpon langsung direksi hingga praktik melibatkan mitra vendor perusahaan begitu ya. Ini disampaikan Dahlan kepada sekitar 50 wartawan media cetak dan elektronik di Jakarta beberapa hari yang lalu. Dan menurut Dahlan, praktek meminta opeti yang dilakukan oknum dewan sepertinya sudah lazim terjadi, terutama pada BUMN yang akan mendapatkan suntikan dari APBN ya, berupa penyertaan modal negara atau PMN. Dan diketahui sampai dengan saat ini terdapat 5 BUMN yang sudah mendapatkan persetujuan pemerintah untuk mendapatkan penyertaan modal negara. Dananya besar nih ya, gede ya. Antara lain ada PT Dirgantara Indonesia, PT Merpati Nusantara Airlines, PT PAL ya, Askrindo, Jamkrindo, dan PT Perusahaan Pengelola Aset atau juga PPA. Dan BUMN ini bisa menjadi target ya dari anggota dewan untuk disasar ya, meminta upeti. Baik itu BUMN kecil maupun BUMN besar ya, semuanya bisa menjadi target atau sasaran dimintai upeti ya. Begitu ditegaskan oleh Dahlan. Ia juga menjelaskan bahwa BUMN miskin yang akan mati sekalipun juga tidak lepas dari tekanan pemerasan oknum dewan. Padahal BUMN itu termasuk kategori lemah yang tugasnya membantu petani untuk pengadaan pupuk dan benih ya. Jadi tidak pandang bulu ya, siapapun itu, yang jelas BUMN di ini aja diminta aja begitu ya. Meskipun juga kondisinya barangkali lemah. Berdasarkan laporan dari direksi BUMN, seorang oknum DPR biasanya meminta ditemui di sebuah hotel ya di sekitar Senayan. Dan untuk memuluskan aksinya, anggota dewan tersebut bahkan mengajari direktur utama maupun direksi bagaimana caranya menyediakan sejumlah dana ya. Jadi kalau belum bisa nih loh, seperti ini gitu ya diajarin. Meski demikian, mantan Direktur Utama PT PLN ini belum memerinci lebih lanjut nama dan komisi partai oknum yang dimaksud dengan alasan menunggu waktu yang tepat ya, timing yang pas begitu, sambil menunggu masa reses ya dari DPR itu selesai. Dan pemilik Jepros Group ini juga menjelaskan bahwa alasan dirinya untuk segera mengungkap praktik pemerasan tersebut karena sudah didesak sejumlah kalangan, termasuk juga dari Dewan sendiri gitu ya. Jadi ada yang kemudian dari sejumlah kalangan yang mencoba untuk mendesak ya kepada Dahlan untuk segera mungkin ya buka-bukaan begitu ya. Jangan kemudian bermain di belakang ya, buka-bukaan ada apa ini, seperti apa dan sebagainya. Baik, kita menuju ke penelpon berikutnya di 765-1818. Kali ini kita menuju ke Solo saja, ada Pak Hadi. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik Pak Hadi ya. Sehat. Alhamdulillah Pak Hadi, semoga demikian dengan Pak Hadi dan keluarga. Iya. Silakan Pak Hadi. Iya, tentang korupsi ya Mas ya. Ini sebenarnya tentang ini Pak, palak memalak ya. Oh, palak memalak. Iya, artinya ada dugaan pernyataan dari Dahlan Iskan berkaitan dengan oknum dewan, sejumlah oknum dewan yang memeras kepada BUMN. Kalau tidak diberikan upeti, maka tidak akan bisa berjalan dengan lancar, begitu katanya, Pak. Ya, ini menunjukkan semakin jelas negeri antah berantahnya ini, Mas. Ya, bahwasanya akhlak itu sudah bukan menjadi sandaran para pemimpin-pemimpin yang konon dulu dipilih oleh masyarakatnya menjadi contoh terbaiknya. Ternyata ya seperti ini ya. Ini kalau mendengar tadi para hewan kita, bapak kita berkomentar tadi, salah satunya ya ini karena ini sistem yang rusak dilakukan oleh orang yang rusak berakibat kepada kerusakan gitu. Ya kita sangat prihatin sekali dengan ya. Ini. Saya pikir palak memalak itu memalak untuk rakyat atau untuk siapa Mas kira-kira Mas? Ya biasanya merasa ke kantongnya mana ya, kantongnya sendiri pada atau kantongnya seperti apa sendiri ya. Ini kan ini sangat tragis sekali. Ini menggambarkan bahwasanya negeri kita itu sudah negeri yang runyam ini ya, yang mana personal dengan background keluarga besar wakil rakyat kemudian melakukan hal yang seperti ini. Kalau memang data ini benar nanti yang diungkap oleh Bapak Iskan ini gitu, ini untuk diketahui bersama bahwasanya ya ternyata orang-orang yang kita percayakan seperti itu gitu ya. Apakah ini akan dilanjutkan terus gitu. Jadi intinya akhlak Mas di sini Mas. Gitu ya. Kemudian yang kedua, saya mendengar di berita tadi ini sekaligus kan juga terkait begitu ya. Bapak pimpinan kita mengatakan harusnya rakyat Indonesia itu bangga tatkala pemimpinnya mendapatkan apa Mas, Satria Madangkarak atau Satria apa itu? Itu Brahma Kumbara Pak kalau Madangkarak Pak. Oh, Satria Madangkarak ya Mas ya. Iya. Iya, itu Satria Salim Agung ya, betul itu bahasanya. Betul, itu rakyatnya disuruh untuk bangga gitu ya. Ini kita jadi berpikir Mas, ini rasanya antara rakyat dan pimpinan itu belum connect Mas ini Mas. Ya ini kalau saya mengibaratkan seperti misalnya ya ada suatu negeri itu pengimpor narkoba terbesar ya gitu ya, sehingga nanti bisa dijual di tempat rakyatnya dengan uang regulasi uang yang besar, itu rakyat disuruh untuk bangga karena bisa mengimpor narkoba gitu. Gambarannya seperti itu Mas ini. Jadi ini belum connect ini. Ini tinjauan agama ini kan kemaksiatan ini kan Pak, mereka itu kan. Mengapa kita disuruh untuk bangga? Berarti ini semakin menambah data yang kedua bahwasanya orang-orang bahkan orang number one kita di negeri kita ini ya ini belum apa yang seperti digambarkan oleh umatnya begitu. Nah, dengan demikian kita umat Islam apakah masih akan mempercayai sistem yang seperti ini untuk yang seterusnya begitu? Maka solusinya ya kita bangkit Mas, umat Islamnya harus berpikir cerdas, kita mandiri dengan keislaman gitu. Itu Mas Salman yang saya sampaikan di pagi hari ini, singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi ya, yang ada di Solo sudah bergabung di kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Hadi ya. Jadi ini mencoba untuk mengajak kita merenung dan berpikir sejenak pendengar ya, berkaitan dengan sistem yang ada di sekitar kita atau barangkali yang sampai dengan saat ini masih digadang-gadang begitu ya. Ternyata juga masih banyak sekali menyimpan problematika atau juga permasalahan yang muncul tiada henti-hentinya. Ini barangkali juga kemudian membuat kita berpikir dan merenung ya. Wah ternyata itu seperti ini ya. Kalau kemudian masih tetap dilanjutkan ya bakalan sama nih. gimana enaknya. Nah, paling tidak ada sesuatu hal yang kemudian terbesit dalam hati kita semacam itu, pendengar ya. Nah, itu dia tadi yang coba untuk disampaikan Pak Adi yang ada di Solo. Terima kasih Pak Adi. Dan pendengar, kita menuju ke SMS dulu. Dari Anda yang sudah bergabung juga di kesempatan kali ini, ada beberapa SMS akan kita bacakan kembali. Dari 377, cerita lama itu mas. Cerita lama ya, yang terbarukan. Sekarang aja baru tercium, bubarkan saja semuanya. Rombak total dengan orang-orang yang mudeng tentang aturan main ya. Ada Abdullah Azam yang ada di Bekonang ya. Aturan main ya syariat Islam itu loh. Kemudian ada di 388, mas, selama Umaroh ya tidak mau dengerin ulama, maka Indonesia tetap menjadi negara preman. Wahai Umaroh ya, rakyatmu lapar, lapar ya, lapar. Nah ini dia penyiarnya juga lapar. Ada Dr. Agung Maulidi yang ada di Masaran, terima kasih sudah bergabung. Anda di 588. Selama negeri ini dikuasai kemunafikan, selama itu pula negeri ini tidak akan menemukan keadilan. Segala macam problematika korupsi akan jumut ya. Dari Hanafi, yang lama tidak bergabung ya, mas Hanafi kemana saja nih mas. Kemudian ada di 453, legislatif yang suka memeras itu bias ya, kena buat balikin modal. Oh, karena buat balik membalikan modal begitu ya. Dari situ, semoga segera muncul dalan-dalan lain yang akan menyuarakan kebenaran di kalangan pejabat ya. Sebentar terputus di kalangan pejabat tinggi negeri ini. Ada Mbak Nuni yang ada di KDP ya, KDP Piro. Kulha kilme hilwe beginwe, wassalamu alaikum, wassalamu alaikum. Kemudian dari Anda yang ada di, manakah ini, kok nyebut-nyebut nama ya? Ada di 938, saling memeras itu mungkin terjadi karena mereka saling membantu. Misalnya saya memeras atau malak Mas Salman ya, karena saya sudah berjasa dengan Mas Salman. Kemudian, apa nih, terputus ya SMS dari Anda. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya, Anda di 804, ini lain lagi ya, lain lagi ini ya. Harusnya tidak seperti ini ya SMS-nya. Artinya SMS yang di kesempatan kali ini disesuaikan dengan tema kita ya. Tema kita bicaranya soal dugaan oknum dewan memeras BUMN begitu. Jadi SMS Anda yang arahnya ke situ gitu ya. Kalau yang lainnya ya tidak saya bacakan. Mohon maaf pendengar. Informasi waktu sekarang sudah menunjukkan jam 8.51 menit waktu Indonesia bagian Barat, pendengar ya. Dan untuk Anda masih ada sedikit kesempatan tentunya untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Silahkan, kita masih membicarakan seputar dugaan ya, oknum dewan sebagai pemeras BUMN ya. Pernyataan Dahlan Iskan yang begitu luar biasa begitu ya, sudah muncul di banyak media dan SMS juga sudah banyak beredar. Meskipun Dahlan Iskan juga menyebutkan bahwa SMS itu bukan dari BUMN ya, berkaitan dengan beberapa nama inisial dari sejumlah anggota dewan yang diduga memang apa namanya mendapatkan upeti ya. Nah ini dia, jadi ditegaskan oleh Dahlan Iskan bahwa SMS yang beredar ya, yang barangkali di sana tertuliskan beberapa inisial ya, ada AK, ada IM, ada SN, NWBS begitu, ada PM, ada FA ya, ada ALM, ada MUS, ada macam-macam begitu ya. Ini karena banyak sekali pendengar ya. Ada dari berbagai macam partai. Kalau di sini saya sebutkan ada berapa partai? 1, 2, 3, 4 ya. 5, 6, 7. Katanya ada 7 ya. 7 partai ya yang terlibat di SMS yang beredar mengatasnamakan humas dari Badan Usaha Milik Negara, meskipun kemudian ini dibantah ya oleh Dahlan Iskan. Jadi tidak benar kalau kemudian dari pihak BUMN sendiri sudah mengirimkan SMS ke publik ya berkaitan dengan nama-nama atau inisial yang terkait ya dengan isu opati DPR. Mendengar RDS, selain membeberkan adanya upeti dewan terhadap sejumlah BUMN ke BK DPR, hari ini mantan dirut PLN juga akan membawa kasus ini ke KPK, katanya begitu ya, akan dilaporkan ke KPK. Ia bahkan tidak takut, begitu dia bilang seperti itu, ia tidak takut bila pernyataan dan sikapnya itu berujung pada penggeseran dirinya dari posisi sebagai menteri, gak masalah, begitu ya. Kalaupun tidak jadi menteri ya, gak, jadi yang lainnya masih banyak, begitu ya. Dan Dahlan menyebutkan banyak cara yang dilakukan oleh oknum anggota dewan ya dalam meminta upeti di sejumlah BUMN. Tadi sudah kita sampaikan baik lewat telepon ya, pesan singkat, juga permintaan untuk bertemu dan sebagainya. Jadi banyak modus operandi yang dilakukan oleh para oknum yang diduga terlibat dalam upeti apa namanya DPR ya, dalam upeti pemerasan dari BUMN oleh anggota sejumlah anggota dewan. Assalamualaikum. Ya, pendengar, Badan Kehormatan atau BK DPR memanggil Menteri BUMN Dahlan Iskan, Direktur Utama PT RNI Ismet Hasan Putro dan Humas BUMN Faisal Halimi di hari ini ya. Ini juga ada pernyataan yang disampaikan apa sebenarnya yang diharapkan oleh BK DPR RI ini gitu ya. Jadi Ketua BK DPR RI M. Prakoso mengatakan pihaknya mengharapkan agar Dahlan Iskan memberikan bukti yang cukup ya terkait dengan 10 anggota Dewan yang melakukan pemerasan ke BUMN. Begitu ya. Jadi kata Badan Kehormatan DPR, apakah yang diharapkan dari kehadiran dari Dahlan Iskan begitu ya? Ini menurutnya menjadi momentum bagus bagi DPR untuk melakukan pembersihan institusi Dewan dari anggota DPR yang bermasalah. Oleh karena itu, Dahlan Iskan harus memiliki bukti yang kuat terkait dengan kong kali kong antara lembaga eksekutif dan juga legislatif ya. Itu dia. Jadi harapannya ada bukti yang kuat, yang cukup begitu ya. Agar nantinya bisa ditindaklanjuti adanya penegakan etika. Dan jika ada atau terbukti dugaan pelanggaran apa pidana, maka akan direkomendasikan kepada penegak hukum. Bukti yang dimaksud bisa saja bukti transfer dana dari BUMN ke anggota dewan ya, bisa saja bukti penerimaan dana. Itu mesti ada datanya. Suatu persekongkolan itu tentu melibatkan dana yang besar, sehingga ada bukti yang harus diajukan ya. Jadi salah satu bukti yang diharapkan oleh Badan Kehormatan Dewan adalah adanya bukti transfer ya dari dana dari BUMN ke anggota dewan. Ya, tapi kalau misalkan Dahlan tidak punya bukti itu atau barangkali kurang, bagaimana nih ya? Jadi kalau tidak ada bukti yang mencukupi, ya kemudian dari pihak BK tidak bisa untuk menindaklanjuti ya. Tapi asumsi dari pihak Badan Kehormatan Dewan, seorang menteri pasti memiliki data-data ya. Jarang ya kalau ada menteri tidak punya data yang kuat, katanya begitu ya. Itu asumsi yang coba disampaikan oleh Ketua Badan Kehormatan DPR ya kepada wartawan pendengar. Tapi jika memang tidak ada bukti atau bukti tidak akurat begitu ya, nanti akan coba disampaikan juga ke publik. Yang pasti harapannya dari Badan Kehormatan Dewan ya, Dahlan Iskan bisa memberikan bukti yang kuat soal 10 anggota sekaligus bukti-buktinya, termasuk juga modus operandi yang dilakukan. Wassalamualaikum. Baik, sebelum kita akhiri, kita akan bacakan kembali SMS-SMS dari Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Ada dari Anda di 909. Ngurusi diri sendiri aja gak bisa mas, ngurusi negara. Kalau yang ngurusin orang yang alim soleh, orang pesantren, maju dah ya. Dia ada yang korupsi ya. Oke, Malik yang ada di Gondang Rejo. Kemudian Anda di 292, Anda butuh, oh ini nanti ya, Anda di 562, namanya juga Dewan Pemeras Harta Rakyat Abu Khonsa yang ada di Tawangmangu. Kemudian satu lagi sebelum kita akhiri, dari Anda di 135, naik pemerintah lagi enek masalah terus rakyatnya kerungu, kok paling ujung-ujungnya gitu ya. Kok ngeri tau mas, ya gue pejabat apa penjahat, katanya begitu ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama dengan kami. Di kesempatan kali ini melalui SMS sudah kita bacakan, kecuali yang tidak sesuai dengan tema kita. Kemudian juga di Facebook, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya. Anda suka dengan tema di kesempatan kali ini dan Anda sudah memberikan apa namanya komennya juga. Oke, terima kasih ya. Dan juga di Yang Maha Sejahtera kami juga sampaikan terima kasih untuk Anda yang telah bergabung. Semoga ada paradigma berpikir baru yang bisa kita dapatkan ya dari perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Baik, saya Salman di meja siar, ditemani rekan Eko Prasetyo di meja operator. segera undur diri dari ruang dengar Anda. Kami sampaikan terima kasih banyak untuk Anda yang telah bergabung, dan juga mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita. Tebarkanlah iman dengan cinta, galilah dunia dengan prestasi, dan jadikan hidup ini memiliki arti. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum, wassalamu alaikum. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم هذه رسالتنا يا إخوة سهل خفيف الدم بتضوي هذه رسالتنا يا إخوة سهل خفيف الدم بتضوي كلها كلمة حلوة بغنوة والسلام عليكم والسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم Berbagai aspirasi dan solusi telah Anda sampaikan dalam Assalamualaikum Indonesia. Semoga muncul paradigma baru dan sikap terbaik kita terhadap peristiwa dan problema yang ada. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas, sukses untuk Anda.